Tahun hidup panjang berjalan, apa guna jika menyengsarakan? Oleh karena itu, isilah hari-hari hidupmu dengan hal yang menyenangkan, yang membawa engkau ke dalam kesarian, kenyamanan di kehidupan. Dengarkan nasihat sang bijak, belajar dalam kebenaran, berjalan di sana. Jangan pernah memikirkan langkah yang lainnya. Tahun hidup berjalan panjang, memang itu akan memberikan kegairahan jika terukir banyak karya di sana. Dan banyak insan manusia menikmati apa yang bisa kita lakukan. Menyedihkan bukan? Jika tahun hidup panjang penuh dengan kesengsaraan, yang akhirnya hanya ada penyesalan dan keinginan tinggi untuk lepas dari hidup ini. Betapa celakanya. Nikmatilah anugerah Tuhan yang memberi umur panjang. Belajarlah kepada bijak, untuk bijak menempatkan diri, bijak memikirkan apa yang mesti, dan akhirnya bijak melakukan yang sudah seharusnya supaya kita bisa di dalam hari-hari kita semakin menyerupai Dia. Bijak adalah kata yang tak boleh dilupakan. Ya, kita butuhkan menjadi sahabat di kehidupan. Perhatikan tiap langkah, jangan sampai salah. Maka bijak akan menyelamatkan kita dan membuat tahun-tahun hidup kita bermutu. Tidakkah Anda rindu? Perhatikan langkahmu, hitung hari-harimu. Semoga kau menemukan diri di tahun panjang dalam nada-nada yang indah. Namun kalau salah, berhentilah, segera kembali ke jalan yang semestinya.